السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نواصل درسنا للكتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب Al-Murji'ah wa su'u mazahibihim indal ulama. Masih dalam bab mengenai kelompok Murji'ah dan betapa buruknya mazhab mereka dalam pandangan para ulama. Nah, ulama-ulama salaf terdahulu. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kalam salah satu ulama, ya, ahli hikmah, yaitu Ibrahim bin Adham barakallahu fikum. Nah, di mana beliau lebih mengkhawatirkan kelompok Murji'ah ini daripada kelompok Azzariqah, yaitu kelompok Khawarij, akan memberikan dampak yang buruk kepada umat Islam. Barakallahu fikum. Naam. Dan kita telah menjelaskan berarti telah terjadi pergeseran, ya, di masa kita saat ini, di mana kelompok Khawarij barakallahu fikum benar-benar diperangi secara totalitas, tetapi kelompok Murji'ah diberikan karpet merah. Nah, untuk melenggang berjalan dengan eloknya mempropagandakan pemahaman mereka. Ya. Baik, telah terjadi kemerosotan dan pergeseran barakallahu fikum sudut pandang. Ya, nah. Orang-orang yang mungkin dianggap ulama pada masa ini barakallahu fikum. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddathana ibn Abdul Hamid qala haddathana Yusuf ibn Musa al-Qattan qala haddathana Ad-Dhahhab ibn Makhlad عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني نعم قال قال حذيفة رضي الله عنه بارك الله فيكم. نعم, di sini beliau menukilkan kalam ucapan salah satu sahabat Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, yang dikenal dengan Sahibus Sir. Beliau adalah sahabat Nabi yang memegang rahasia nama-nama orang munafik di masa itu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga beliau banyak mengetahui perkara-perkara yang samar perkara-perkara yang barakallahu fikum na'am berbau fitnah, ya, barakallahu fikum, tentang khususnya orang-orang munafik di masa itu, barakallahu fikum na'am. Dan itu terlihat dari barakallahu fikum bagaimana pola pikir beliau yang cenderung barakallahu fikum tidak mengikuti pola pikir keumuman para sahabat, karena beliau berusaha untuk mengimbangi. Nah, itu sebagaimana datang dalam pernyataan beliau sendiri, beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu umat manusia, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, lebih seringnya kalau tanya sama Rasul itu hal yang baik-baik saja. Ya, ayyu a'mali afdal, ayyu a'mal khair, ya. Nah, tanyanya yang baik-baik. Ya, amalan yang paling afdal apa? Amalan yang paling baik apa? Nah, itu kata Hudzaifah. Kemudian beliau mengatakan, wa kuntu as'aluhu anisyar. Sedangkan aku seringnya bertanya kepada Rasul tentang kejelekan-kejelekan yang akan menimpa umat ini. Barakallahu fikum. Baik. Makhafatan ayyudrikani. Karena khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga barakallahu fikum kata penyair, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui, memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara yang buruk. Ya. Nah, jadi apa saja perbuatan manusia yang jelek-jelek itu, kelakuannya bagaimana, pola pikirnya bagaimana. Saya mempelajari itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi mempelajari perilaku-perilaku yang buruk, lali syarri, tapi bukan untuk melakukannya. Araftu syarra lali syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Nah, walakin litawakkihi. Akan tetapi untuk menjaga diriku, melindungi diriku dari kejelekan tadi. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Orang yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, maka bisa saja dia akan terjatuh dalam kejelekan tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi di situ kita barakallahu fikum mendapatkan pelajaran yang pertama, iya, kita perlu memiliki pengetahuan hal-hal yang jelek, barakallahu fikum, na'am. Iya. Bagaimana sumbernya, apa sebabnya, bagaimana polanya, bagaimana bentuknya, ya, bagaimana ragamnya. Boleh kita untuk mempelajarinya. Barakallahu fikum. Bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita kerjakan. Tapi dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh. Nah. Dan cukup banyak orang-orang yang terjatuh dalam kejelekan karena enggak paham itu kejelekan. Awalnya karena dia anggap itu hal yang biasa, itu adalah hal yang lumrah. Padahal itu adalah hal yang buruk. Akhirnya dia pun terjatuh di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Seperti anak-anak yang enggak paham tentang narkoba. Barakallahu fikum. Na'am. Tahu-tahu ditawari sama temannya lagi pusing, minggat dari rumah dimarahi sama abi atau sama umi. Barakallahu fikum, na'am. Iya. Entah karena berantem sama adiknya atau barakallahu fikum dia bikin masalah di pondok. Iya. Akhirnya dipulangkan. Nah, minggat dari rumah, ketemu sama teman-temannya yang bukan anak pondokan. Lagi pusing ditawari. Ya. Ente lagi pusing. Wah, pusing banget, Bro. Ya. Nah, lagi diusir nih dari rumah atau saya lari dari rumah. Nah, ini obat pusing. Barakallahu. Nah, obat apa ini? Ya, hampir sama lah kayak Bodrek, Panadol gitu ya, barakallahu. Nah, ente minum ini dijamin ya, antum akan merasakan kenyamanan. Bagaimana rasanya surga dunia akan antum lihat. Ya, kalau anak-anak yang kolosan gak ngerti ya, diminum aja. Padahal itu adalah pil narkoboy. Nah, sekali minum itu langsung jadi koboy. Dar-der-dor, ya kan. Nah, perasaannya jadi koboy. Halusinasinya, barakallahu'alaikum, tiba-tiba ya, keluar. Ya, tergantung apa yang dalam benak dia, sesuatu yang menyenangkan itu yang akan terbayangkan. Nah, menurut dia barakallahu fikum senang di atas gunung, nanti yang terbayangkan lagi di atas gunung barakallahu fikum melihat pemandangan ya, puncak gunung. Bagi yang senang mancing, perasaan dia di laut lagi mancing barakallahu fikum. Nah, jadi pil itu merangsang halusinasi barakallahu fikum. Naam. Ya, hal-hal yang membuat dia bahagia. Tapi itu membuat seseorang kecanduan. Gara-gara enggak paham. Iya, asal minum aja. Nah, jadi hati-hati antum. Ya, nah ketika nongkrong bareng atau diajak ketemu sama teman-teman yang bukan background-nya anak pondokan, ditawari macam-macam, hati-hati. Ya, nah. Ini nih. Apa ini? Permen biasa. Nah, tapi bentuknya enggak umum. Ya, naam, dibungkus plastik kecil-kecil, barakallahu fikum, naam. Iya, kalau permen kan jelas, Kopiko atau Mentos ya kan, bungkusnya jelas. Ini bungkusnya enggak tahu ini. Hati-hati jangan dimakan. Ya, naam. Banyak barakallahu fikum anak-anak muda sekarang terjerumus berawal dari modus seperti itu. Barakallahu fikum, naam. Ditawari gitu saja. Ya, naam. Padahal pergaulannya barakallahu fikum ya bukan pergaulan anak-anak narkoba. Nah, cuman dia dijebak. Iya, barakallahu fikum, naam. Tayib. Ditawari sesuatu yang tidak dia kenal ya langsung aja. Jadi hati-hati, ya. Naam. Cukup banyak terjadi modus-modus membuat anak muda kecanduan narkoba dan sekarang cukup mengkhawatirkan ya peredaran narkoba di kalangan anak-anak muda barakallahu fikum. Jadi antum sangat beruntung kalau di pondok pesantren itu ya. Nah, kalau di luar ngeri ya, orang tua itu sebagian sudah mengkhawatirkan anak-anaknya barakallahu fikum kena ya narkoba barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu jadi sasaran empuk bagi para pengedar. Tayyib. Itu sekedar salah satu contoh saja. Nah, bahwa kita terkadang perlu untuk mengetahui hal-hal yang buruk tadi, mempelajari bagaimana polanya, bagaimana bentuknya, ya. Tujuannya bukan untuk melakukan, tapi untuk menjaga diri dan berhati-hati darinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dari situ juga kita bisa mengambil pelajaran dari sikapnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman rahimahullah radhiyallahu an bahwa barakallahu fikum kita ya perlu untuk bersikap jeli dalam menutup celah-celah kekurangan yang mungkin terjadi dalam barakallahu fikum satu kelompok ya komunitas barakallahu fikum naam atau sebuah kaum. Nah, iya. Ketika kita dalam barakallahu fikum satu ruangan, mungkin satu sakan atau barakallahu fikum satu ya rombongan. Nah, tayyib. Butuhnya sikap orang-orang yang bisa menjadi penyeimbang ya, hubungan interaksi antara mereka barakallahu fikum. Nah, di mana sahabat Hudzaifah melihat teman-temannya kok lebih banyak cenderung pada bertanya hal yang baik-baik, berarti kan terjadi ketimpangan. Iya. Penyebaran pengetahuan tentang kebaikan itu lebih banyak. Sedangkan penyebaran tentang perkara-perkara yang jelek kok kurang. Paham ya? Nah, sehingga beliau melihat ketika adanya ketidakseimbangan itu, beliau berusaha menutupi yang kurang tadi. Nah, agar supaya ilmu-ilmu yang datang dari Rasul tentang perkara-perkara yang jelek juga diketahui oleh umat. Nah, itu menunjukkan sikap yang cerdik, ya, smart, pandai, dan menunjukkan kejelian barakallahu fikum dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Ya, jadi ketika kita melihat ada ruang yang kosong dalam sebuah barakallahu fikum na'am, pergaulan, interaksi di kalangan kita, nah kita berusaha menutupi. Misal kita lihat di kamar ini kok teman-teman banyak yang temperamental, ya, semuanya emosian, semuanya orangnya itu dingin, ya, kaku barakallahu fikum. Nah, kita berusaha untuk mengisi ruang yang hangat. Jangan ikut-ikutan menjadi orang yang kaku. Berusaha menjadi sisi yang mencairkan suasana. Paham ya? Nah, kelihatan teman-temannya kok kaku semua, diem, barakallahu fikum ya. Nah, tidak kelihatan hangat pergaulan di kamar misal ya. Kita berusaha untuk mengisi sisi yang menghangatkan. Paham ya? Nah, dengan mungkin membawa makanan, barakallahu fikum, tayyib, untuk makan bareng ya. Tadinya kan kalau masuk kamar sudah ambil posisi sendiri-sendiri. Di tempat ini lemarinya si fulan, fulan, fulan, fulan. Sudah buka buku, diam-diaman. Ya, enggak ada tegur, enggak ada sapa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka di situ butuh sosok, seseorang yang barakallahu fikum bisa mencairkan suasana. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Itu menunjukkan cerdasnya barakallahu fikum sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Beliau berusaha menutupi hal-hal yang kosong barakallahu fikum na'am dan menyeimbangkan ya, tayyib, interaksi antar sesama di kalangan para sahabat radhiyallahu an. Tayyib. Sehingga karena sikap beliau inilah Rasul lebih mempercayakan kepada beliau tentang nama-nama orang munafik. Karena terlihat Hudzaifah begitu antusias, begitu fokus dalam masalah ini, akhirnya Rasul amanahkan nama-nama orang munafik kepada beliau. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ahlu ilm itu memiliki barakallahu fikum ya khasa'is masing-masing. Ada spesialisnya masing-masing. Nah, ada yang spesialis tafsir, ada yang spesialis fikih, ada yang spesialis barakallahu fikum jarh wa ta'dil, ya. Nah, kulluhan ya lahu rijal. Setiap bidang keilmuan pasti ada tokoh-tokohnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga kalau kita ingin mengetahui satu bidang tadi ilmunya dengan rinci dan detail, ya, maka kita mengambil dari tokoh-tokohnya. Begitu juga ketika terjadi perbedaan pandangan. Ya. Nah, misal dalam tafsir ayat. Ada pendapat seorang ulama ahli tafsir, yang satu lagi pendapat ulama fikih. Sedangkan konteksnya, konten yang dibahas adalah masalah tafsir. Terjadi perbedaan pendapat. Maka kita lebih mengedepankan mana? Yang ahli tafsir. Karena ini bidangnya dia. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam masalah rijalul hadis. Iya. Satu yang ulama fikih, yang satu lagi memang itu bagiannya dia, pakarnya dia mengetahui barakallahu fikum ar-rijal ya. Nah, bagaimana jarah dan takdir terhadap sosok seseorang. Nah, maka kita lebih mengedepankan yang ahli jarah wa ta'dil. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Qala, kata Hudzaifah, inni la'arifu ahla dinaini. Ahlu zalika dinaini finnar. Qawmun yakuluna al-imanu kalamun. Wa in zana wa qatala. Wa qawmun yakuluna inna sayyid ulina abbalala ma bala khamsu salawatin wa innama huma salatani aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kata Hudzaifah, saya mengenali dua jenis manusia dalam beragama. Nah, barakallahu fikum. Dan kedua jenis ini sama-sama akan masuk ke dalam neraka. Jenis yang pertama, mereka mengatakan iman itu hanyalah ucapan. Ini yang menjadi syahidnya, Murji'ah. Ya, nah, yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan. Ini Murji'ah, barakallahu fikum, versinya Kullabiyah. Ya, nah, yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan. Barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh, kalau dia sudah mengikrarkan keimanannya, maka dia mukmin kamilul iman. Zina, membunuh, tidak masalah. Nah, kata beliau, ini salah satu kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Ya, yang meyakini iman itu sekedar ucapan, terserah mau zina, mau membunuh, mau judi, mau mabok, masuk surga. Nah, yang punya keyakinan seperti ini termasuk ahli nar, kata beliau. Sedangkan kaum yang kedua adalah barakallahu fikum, yang mengatakan tayyib inna ulina abdalal ma bal khamsu salawat. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, kita akan diselamatkan dari kesesatan dan tidak perlu untuk melakukan sholat lima waktu. Cukup dua waktu saja sholat itu dalam satu hari, yaitu sholat fajar dan sholat maghrib. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya, perintah untuk aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, jadi ada dua kelompok. Yang pertama mengatakan iman itu hanya sekedar kalam. Yang kedua, sholat dalam satu hari itu cukup dua waktu saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini, barakallahu fikum, isnaduhu ba'if. Sanadnya lemah. Yahya bin Abi Amr As-Saibani lam yasma' min Huzaifah. Yahya bin Abi Amr As-Saibani lam yasma' min Huzaifah. Wala min ghairihi min as-sahabah. Nah. Dia tidak mendengarkan dari Huzaifah, tidak juga dari sahabat Nabi yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikian yang dikatakan oleh barakallahu fikum Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam. Riwayatuhu anis sahaba mursalah. Riwayat beliau dari para sahabat Nabi mursal, terputus karena dia tidak berjumpa dengan seorang pun dari kalangan sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga pada sanadnya ada al-inqita'. Yeah. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Nasr. Qala haddathana Abu Bakr. Qala haddathana Abu Abdillah. Qala haddathana al-Walid ibnu Muslim. Qala haddathana Abu Amr an Yahya ibni Abi Amr as-Saibani an Huzaifah radhiyallahu anhu qala inni la a'lam ahla dinaini hadaini dinaini finnar. Kata beliau, saya mengetahui orang-orang yang meyakini dalam barakallahu fikum keagamaan mereka, dan dua kelompok ini nanti akan berada di dalam neraka. Qaumun yaquluna al-imanu kalam. Yang pertama adalah kelompok yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan. Wa qaumun yaquluna ma balu shalawatil khamsi. Apa gunanya salat lima waktu? Nah, maksudnya tidak perlu salat lima waktu itu. Innama huma salatani. Hanya cukup satu hari itu dua kali sholat saja. Ya, subuh, maghrib, atau subuh sama isya. Barakallahu fikum. Naam. Hanya berpegangan dengan ayat. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Hadis ini juga lemah. Isnaduhu da'if. Fihi illatan, ada dua penyakit padanya. Yang pertama, Syekhul Musannif la yu'raf. Gurunya penyusun kitab, yaitu Imam Al-Ajuri, Abu Nasr di situ. Ya. La yu'raf, tidak diketahui. Biografi tentang beliau. Jarhan wa ta'dilan. Yang kedua masih dengan sama dengan yang sebelumnya, yaitu illatul irsal. Tsania illatul irsal, penyakit dari sisi mursalnya hadis, yaitu riwayah Yahya bin Abi Amr an Huzaifah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dua riwayat ini adalah sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nasr. Qala haddatsana Abu Bakr. Qala haddatsana Abu Abdullah. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala haddathani Hammad ibn Salamah an Atha ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubair qala masalul murji'ah masalus sabiina. Nah, barakallahu fikum. Asar yang beliau bawakan dari seorang tabi'i Sa'id ibn Jubair yang mengatakan permisalan orang murji'ah itu sama seperti permisalan sabiina. Nah, barakallahu fikum. Kelompok sabi'ah, barakallahu fikum. Tayyib. Kelompok sabi'ah ini termasuk kaum yang barakallahu fikum sangat lama ya. Bahkan barakallahu fikum ada yang mengatakan sebelum Nabi Ibrahim mereka ini sudah ada. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ada yang mengatakan mereka ini adalah kaumnya Nabi Saleh atau Syuaib, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sabi'ah sendiri barakallahu fikum ada dua ya. Dua kelompok yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama Sabi'ah Hunafa. Sabi'ah Hunafa. Kaum Sabi'ah yang masih hanif ya. Yang masih lurus barakallahu fikum agamanya. Tayyib. Yang kedua Sabi'ah musyrikun. Sabi'ah musyrikun. Nah. Adalah kelompok Sabi'ah yang musyrik. Menyembah bintang barakallahu fikum. Naam, ada yang menyembah malaikat ya. Tayyib. Fihim as-sa'id wasyaqi. Mereka ini ada kelompok yang sa'id berbahagia, ada juga yang celaka. Nah. Wahia ihdal umam al-munqasima ila mu'min wa kafir. Mereka ini salah satu umat manusia yang juga terbagi menjadi ada yang beriman, ada yang kafir. Sabi'ah ini. Tayyib. Nau'un kuffarun asyqiya, na'am, kuffarun asyqiya kulluhum. Ada satu kelompok di kalangan Sabi'ah yang semuanya barakallahu fikum kafir celaka. Nah. Ka'abadatil awsan wal majus. Ka'abadatil awsan wal majus. Ada kelompok Sabi'ah yang menyembah berhala dan mengikuti ajaran agama Majusi. Nah. Wa qaumun munqasimuna ila sa'idin wa syaqi. Wa qaumun munqasimuna ila sa'idin wa syaqi. Ada juga kelompok Sabi'ah yang terbagi. Ada yang beruntung, ada yang binasa. Naam. Barakallahu fikum. Wa hum Sabi'ah hunafa wa sabi'ah al-musyrikun. Barakallahu fikum. Naam. Ada yang masih lurus agamanya mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Barakallahu fikum. Ada yang ya musyrik mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa kanat Harran daru mamlakati haula qabla al-Masih. Wa kanat Harran daru mamlakati haula qabla al-Masih. Dahulu negeri Harran adalah tempat kerajaannya mereka sebelum Nabi Isa diutus. Ya, jadi dulu sumber bangsa Sobi'ah, jadi bisa dikatakan Sobi'ah ini nama sebuah bangsa ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi tidak menunjukkan sebuah religion, sebuah agama. Nah, jadi Sobi'ah itu lebih tepatnya bukan agama, tapi dia nama sebuah bangsa, bangsa Sobi. Nah, jadi ada yang bangsa Sobi ini ngikutnya ke penyembah berhala, ada yang mengikuti Yahudi, ada yang ngikuti Nasrani, barakallahu fikum. Naam. Ada juga yang mengikuti barakallahu fikum ajaran Islam secara umum. Nah, barakallahu fikum. Dulu bangsa Sobi'ah itu barakallahu fikum tinggalnya di daerah Harran. Nah. Walahum kutubun wa ta'lifun wa ulumun. Mereka ini punya buku-buku, karya-karya tulis, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Sehingga Sobi'ah ini lebih tepatnya adalah nama sebuah bangsa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, seperti kita ketahui, umat manusia memiliki banyak etnis, banyak bangsa. Ada etnis Mongoloid, ya, ada etnis barakallahu fikum tayyib yang lainnya. Nah. Sobi'ah adalah nama untuk sebuah bangsa, barakallahu fikum. Nah. Adapun yang dimaksudkan oleh beliau barakallahu fikum Murji'ah di sini semisal dengan Sobi'ah adalah Sobi'ah yang musyrikina yang menyimpang dari agamanya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam. Bisawab. Tayyib. Untuk riwayat ini, barakallahu fikum, isnaduhu dhaif, sanadnya juga lemah. Ilahnya masih sama, di situ ada syekhnya muallif Abu Nasr majhul la yu'raf. Tapi dia memiliki syahid penguat dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitab As-Sunnah nomor 616 616 An-Abihi dari ayahnya yaitu Ahmad bin Hambal. An Abdurrahman ibni Mahdi dari Abdurrahman bin Mahdi. An Hammad ibni Salamah dari Hammad bin Salamah. An Atha ibni Sa'ib. Iya. Barakallahu fikum. Dari Atha bin Sa'ib. Nah, barakallahu fikum. Yaitu dari ucapannya Atha bin Sa'ib. Bukan Sa'id bin Jubair. Itu yang sanadnya Hasan, ya, wa isnaduhu Hasan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kalau yang Hasan, yaitu ucapannya Atha bin Sa'ib, beliau mengatakan masalul murji'ah masalus sabiina. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini.